saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Larangan bersikukuh pada sebuah sumpah. Maksudnya, tetap bersumpah padahal ada yang lebih baik yang harusnya dia tinggalkan. Termasuk juga bersumpah gak akan memberikan nafkah kepada orang lain lagi karena orang lain sudah zalim kepadanya. Seperti suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik, ya, dengan tuduhan keji, karena beliau ketika itu tertinggal dari rombongan, ya. Jadi kisahnya saat Nabi saw dalam suatu safar bersama para sahabat radhiyallahu anhum, dan Aisyah radhiyallahu anha ditaruh di tandu, ya, di tandu. Kemudian karena ada barang Aisyah yang hilang, ya, maka Aisyah mencari barang tersebut tanpa memberitahukan ke rombongan, ya. Kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha mencari barangnya ketemu, balik lagi ternyata rombongan sudah berangkat duluan. Sedangkan rombongan biasa ngangkat tandunya itu ringan karena Aisyah radhiyallahu anha ringan diangkat, ya, pakai tandu itu. Nah, sesampainya di Madinah kok di tandu enggak ada orang? Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha melihat sana sini udah enggak ada rombongan tertinggal. Tapi di rombongan itu ada orang yang paling belakang. Dia jalannya jalannya paling belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal kalau enggak salah. Ya. Safwan ini kaget ngelihat Aisyah sendirian di situ. Ya, maka segera oleh Safwan naik ke kendaraannya. Ya, kemudian dituntunlah. Sesampainya di Madinah orang-orang melihat, wah, Safwan sama Aisyah. Kenapa-napa nih gitu ya. Akhirnya nuduh macam-macam bahwa Safwan ini berbuat jahat sama Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga tuduhan sampai sebulan lamanya Aisyah dianggap berzina dan nisa. Nauzubillah min dzalik, ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ya, pulang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ke rumah ayahnya, karena Rasulullah SAW ya hampir termakan oleh isu sana sini. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha sampai enggak bisa tidur terus menerus seperti itu. Dan beliau pun akhirnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sebagian keluarganya, gimana nih sikapnya. Menurut Ali udah ceraikan saja, kata Ali. Kata yang lain jangan, coba dia termasuk yang kami tahu dia orang yang baik gitu, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah sekian lama, hampir sebulan penuh, turun ayat surah An-Nur yang menerangkan kebersihan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Turun bahwa Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak melakukan perbuatan keji, ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anha setelah mendengar ayat-ayat tersebut, dia pun bersumpah karena termasuk yang nuduh Aisyah berbuat keji ada salah seorang kerabatnya yang sering dinafkahi oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, saya enggak akan kasih lagi santunan kepada dia karena dia telah nuduh putri saya, kayak gitu ya. Maka turunlah ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Janganlah orang yang punya kelebihan, kelapangan, mereka bersumpah enggak akan ngasih lagi. Nah, ini namanya bersikukuh dalam sumpah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, berlapang dadalah, ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Memangnya kalian enggak mau kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni dosa kalian? Maka setelah turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, demi Allah kami ingin ampunan Allah. Maka kemudian memberikan santunan lagi kepada kerabatnya. Ini contoh bersikukuh pada sumpah. Kalau dibatalkan ya kena kafarat. Dan ini lebih baik. Gitu ya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.